deras hujan yang turun mengingatkanku pada dirimu. Tak ku masih di sini untuk setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu kau tak. Untuk setia. Selang waktu berganti, aku tak tahu engkau di mana. Tapi aku mencoba setia. Sesaat malam datang menjemput kesendirianku, dan bila pagi datang ku tahu. Oh.